بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد حاضرين جماعة sekalian rahimani wa rahimakumullah melanjutkan kajian Riyadhus Shalihin yaitu hadis Abdullah ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma yang diberi nasihat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau dibonceng, ya gulam inni uallimuka kalimat ihfadillah yahfadka ihfadillah tajidhu tujahak. Dan telah kita lalui penjelasan para ulama tentang perintah untuk menjaga Allah, yaitu menjaga syariatnya, menjaga agamanya, mempelajarinya dengan ilmu syar'i dan mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah maupun Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah alaihi salatu wasallam juga sebutkan kepada Ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Dan kalau kamu meminta sesuatu, mintalah kepada Allah. Kalau kamu meminta pertolongan, juga mintalah pertolongan kepada Allah jalla fi'ula. Yaitu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam potongan ini juga menanamkan pendidikan akidah kepada Ibn Abbas, tentunya kepada segenap umat beliau pula, agar mereka tidak bersandar kepada makhluk siapapun itu dalam meminta sesuatu, terutama dalam meminta pertolongan. Walaupun seseorang itu fakir, dalam keadaan sangat miskin, sangat lemah keadaan ekonominya, hendaklah dia hanya meminta bantuan, meminta kelapangan rizki dari Allah subhanahu wa ta'ala dengan menyebut nama Allah Ar-Razzaq, beri aku rizki atau permudah pintu-pintu rizki, bukakan untukku, dan doa-doa yang semakna dengan itu. Akan datang kepadanya rizki dari arah yang tidak dia duga. Kalau Bani Adam itu hanya berserah diri dan bergantung kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara kalau mereka tergantungnya kepada manusia, menggantungkan angan dan harapannya kepada manusia, maka mereka tidak akan selalu memenuhi apa yang dia harapkan. Bisa diberi oleh mereka, bisa pula ditolak. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan dalam riwayat Bukhari, la ayakhudha ahadukum hablahu fayahtatib thumma yabi'uhu lakana khairan lahu min an yas'alan nasa a'tauhu aw mana'u. Jikalau salah seorang dari kalian ini mengambil talinya, tali sesuatu yang sangat sepele, sangat murah, bahkan tidak ada harganya, bukan murah lagi. Kemudian tali itu dia bawa ke hutan untuk mencari kayu bakar. Kayu yang dia kumpulkan dia ikat dengan talinya. Kemudian kayu itu dia jual kepada orang yang membutuhkannya. Berapa harga kayu bakar? Sangat murah sekali. Tetapi itu kata Rasulullah SAW jauh lebih baik daripada dia harus minta-minta kepada orang, menengadahkan tangannya, memohon bantuan mereka. Baik mereka bantu ataupun tidak. Baik mereka bantu ataupun tidak. Sehingga permasalahannya bukan kemudian dia mendapat bantuan, mendapat perhatian, iba dari orang lain. Tetapi permasalahannya izzatun nafs, kemuliaan diri, harga diri. Dengan keringatnya sendiri, dia banting tulang mencari nafkah untuk dirinya dan keluarganya. Seperti yang Rasulullah SAW sebutkan, dengan modal sehelai tali untuk dia ikat dengannya kayu bakar, ranting-ranting kering di hutan, dia bawa ke kota atau ke desa, dia jual untuk orang-orang yang butuh kayu bakar tersebut untuk masak misalnya. Tapi itu jauh lebih mulia ketimbang orang yang meminta-minta, baik dia diberi ataupun tidak. Demikian Rasulullah SAW mengajarkan kepada umatnya untuk bergantung diri hanya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dalam meminta maupun meminta pertolongan. Idza sta'anta fasta'in billah. Di dalam riwayat dihasankan oleh Syekh Nasir Al-Albani rahimahullah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan, "Idza tamanna ahadukum min rabbih falyastakthir fa innama yas'alu rabbah." Kalau salah seorang di antara kalian punya permintaan, ada hajat ingin ini, ingin itu, maka hendaklah dia perbanyak meminta hajatnya tersebut, karena yang dia mintai itu Allah Tuhannya. Jangan segan atau merasa sudah terlalu banyak yang saya minta kepada Allah. Falyastakthir. Bahkan Rasulullah perintahkan untuk banyak-banyak minta kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang dia mintai Tuhannya dan Tuhan segenap alam semesta ini. Di dalam riwayat pula yang dhaif, Rasulullah SAW sebutkan, "Idza sa'ala ahadukum falyas'al rabbahu atau falyas'alillah hatta syis'a idzan qata." Kalau salah seorang di antara kalian meminta, hendaklah meminta kepada Allah Tuhannya, walaupun itu permasalahan tali sepatu atau tali alas kakinya, tali sandalnya yang putus, hendaklah dia mintakan kepada Allah, "Ya Allah," dia adukan, "tali sandalku putus, beri aku rezeki untuk bisa menggantinya." Perkara sepele. Tetapi diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menggantungkan harapan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini hadis dhaif, diriwayatkan dalam atsar pernyataan dari beberapa sahabat, Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha, ucapan yang semakna dengan hadis yang lemah tadi. Kanu yas'alunallah kulla syai' hatta syis'a idzan qata. Dulu mereka, yang dimaksud para sahabat Rasul, meminta kepada Allah segala sesuatu, sampai-sampai masalah tali sandalnya. Dan perkara-perkara yang sepele pun mereka berusaha untuk tidak tergantung kepada orang lain. Demikian pula disebutkan oleh Imam Hasan bin Abil Hasan Al-Basri rahimahullah, bahwa kana salaf yas'alunallah kulla syai' hatta al-milh. Salaf itu meminta kepada Allah segala sesuatu sampai urusan garam dapur. Minta kepada Allah, "Ya Allah, beri kami rezeki untuk beli atau punya garam di dapur." Perkara-perkara sepele. Tetapi ini penanaman akidah, penanaman harga diri, izzah, dan ketergantungan yang mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu disebutkan bahwa kana saqata sautu min ahadihim fala yas'alun nas an ayunawilu. Sahabat itu terkadang jatuh cambuk mereka yang biasa mereka gunakan untuk menggembala atau menunggangi kuda atau ontanya untuk mencambuk supaya lari. Kalau itu jatuh cambuk, mereka ambil sendiri dan tidak minta untuk ditolong oleh orang. Tolong ambilkan cambuk saya yang jatuh. Sampai setingkat itu yang dididik oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya radhiyallahu taala anhum. Ketergantungan yang sangat mutlak hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Idza sa'alta fas'alillah, dalam riwayat Ibnu Abbas ini beliau ajarkan kepada Ibnu Abbas, kalau kamu meminta, mintalah hanya kepada Allah. Wa idza sta'anta fasta'in billah, kalau kamu minta pertolongan pun mintalah pertolongan hanya kepada Allah Jalla wa'ala. Oleh sebab itu disebutkan oleh Al-Imam Abu Hatim Ibnu Hibban Al-Busti rahimahullah bahwa Salafus Salih rahimahumullah, mereka adalah orang-orang yang bekerja, orang-orang yang sibuk mencari nafkah untuk dirinya dan anak istrinya, dan mereka yakini bahwa hal itu termasuk al-afiyah, termasuk keselamatan agama seseorang. Oleh sebab itu kata Ibnu Hibban, pernah suatu hari Abdullah bin Mubarak, imam ma'ruf, imam besar yang dikenal zuhudnya rahimahullah, didapati menangis. Maka ditanya oleh murid-muridnya dan orang yang kenal beliau, "Ma yubki, apa yang membuat Anda menangis?" Kata Ibn Mubarak, "Do'a ba'du mali, sebagian hartaku hilang, sebagian uangku hilang." Kata mereka keheranan, "Tabki ala ba'di malika wa anta man anta." Kamu menangis karena kehilangan harta, sebagian harta, padahal Anda ini siapa? Ulama besar, imam besar yang dikenal zuhud dan tokoh yang sangat dikagumi, sangat disegani oleh umat di masa itu dan di masa-masa berikutnya. Kata Abdullah bin Mubarak, "Innama huwa imadu dini." Sesungguhnya harta itu adalah tiang agamaku. Tiang dari agamaku yang dimaksud, kata Ibnu Hibban rahimahullah, dengan harta itu seseorang bisa dengan izin Allah menjaga agamanya. Menjaga agamanya sehingga tidak melakukan halal yang haram dengan alasan mencari nafkah. Dan ternyata memang banyak orang-orang yang melakukan yang haram atau meninggalkan yang wajib, dan dia langgar aturan-aturan agamanya karena alasan harta, harta benda. Tidak jarang pula wal'iyadzu billah meninggalkan agamanya, bahkan imannya dia buang, dia berani pilih resiko murtad, meninggalkan imannya juga hanya karena uang, harta. Sehingga kata Ibn Mubarak, harta ini tiang bagi agamaku. Dengannya aku bisa menjaga agamaku, menjaga kehormatan diriku, menjaga kemuliaan diriku. Sehingga pantas kalau beliau kemudian sampai menangis. Bukan nominal harta itu yang ditangisi, tetapi karena dengan itu terjaga agama dan harga diri beliau rahimahullahu ta'ala. Al-muhim, ini yang Rasul sallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada Abdullah ibn Abbas, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Sebagian kaum muslimin hadahumullah ketika meminta pertolongan kepada pihak lain, bahkan terkadang pihak orang-orang yang dalam agama wajib dia benci, dia musuhi atas dasar agama, karena wala dan bara, hubungan loyalitas dan anti loyalitas kepada orang-orang kafir. Nah, seperti permasalahan perobatan, mungkin seseorang sedang sakit dan mungkin pula sekian tangan tidak mampu menyembuhkan penyakitnya. Ahli-ahli medis, dokter-dokter spesial, tidak ada yang bisa meringankan penyakitnya, apalagi untuk menyembuhkannya. Sehingga kemudian dia minta pertolongan kepada dokter kafir yang dikenal ahli dan sangat ahli di bidang itu, sangat profesional. Pergilah dia ke negeri barat atau entah itu Singapura atau mana untuk cari pengobatan. Labas, sebatas ini masih boleh dalam agama mencari kesembuhan. Karena mencari kesembuhan seperti yang disebutkan Imam Ahmad, hukumnya mubah, bukan sunnah. Boleh, tidak ada kelebihannya orang yang mencari kesembuhan dengan orang yang meninggalkan pencarian tersebut. Sama-sama mubah. Karena mubah dalam syariat tidak ada beda antara dilakukan dengan ditinggalkan. Masing-masingnya tidak punya keutamaan. Sunnah dilakukan lebih utama, ada kelebihannya daripada Anda tinggalkan. Makruh sebaliknya, Anda tinggalkan lebih utama daripada Anda lakukan, ada kelebihannya. Adapun mubah, tidak ke sana, tidak ke sini, Anda lakukan, Anda tinggalkan, sama. Kedua-duanya tidak punya nilai lebih. Seperti itu permasalahan berobat. Anda lakukan, boleh. Anda tidak lakukan pun, boleh. Enggak ada nilai lebihnya masing-masing. Yang meninggalkan pengobatan tidak berarti lebih, tawakalnya lebih kepada Allah, tidak. Yang berobat pun bukan berarti kurang tawakalnya kepada Allah Subhanahu wa taala, selama dia tidak langgar keyakinan dan permasalahan-permasalahan akidah di dalam pengobatan atau mencari kesembuhan. Al-muhim, ketika dia mencari pertolongan, bantuan kepada mereka, kadang kemudian ada nilai-nilai loyalitas, cinta, pujian kepada mereka. Dipuji. Kadang pujian itu melampaui batas, sehingga diutamakan dari segenap muslimin. Adapun fulan atau dokter fulan atau dokter di negara fulan, negara yang kafir dan memang dokter itu kafir, tidak ada duanya. Akhlaknya luar biasa, sopan santunnya, peribahasanya, pelayanannya luar biasa. Kita sampai cinta kepada mereka. Bahkan sebagian mereka gulu yang berlebihan hingga mengatakan kalau mereka orang-orang kafir yang semacam itu mengucapkan syahadatain, sudah muslimin tidak kebagian tempat di surga. Karena seluruh kebaikan ada pada mereka, bas tinggal syahadatainnya. Tinggal dia mengucapkan syahadatain, selesai katanya. Subhanallah. Idza sta'anta fasta'in billah. Rasulullah sebutkan, kalau Anda minta pertolongan, mintalah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun lewat tangan dokter itu Anda sembuh, yakini yang menyembuhkan Anda pada hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Kalau aku sakit, Allah lah yang memberi kesembuhan kepadaku. Dokter ini tidak lebih hanya sebagai asbab, salah satu sebab yang Allah mudahkan untuk Anda. Bukan dia yang membawa kesembuhan. Kalau Allah tidak izinkan, tidak akan Anda mendapat kesembuhan itu dari siapapun. Sehingga perlu diingat batasan-batasan agama dalam permasalahan-permasalahan semacam ini. Dia menyembuhkan seorang muslim yang sakit, tetap harus diingat bahwa dia ini kafir, orang yang harus kita musuhi, orang yang harus kita benci seperti apapun baiknya. Karena ini prinsip ajaran agama. Seperti yang Allah sebutkan dalam akhir surat Mujadilah, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man hadallaha wa rasulah. Tidak akan kamu dapati orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir cinta, memberikan loyalitasnya kepada orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Harus dibenci tetap. Jangan ada kedekatan, kecintaan muncul di hati seorang muslim kepada orang yang wajib dia benci dan dia musuhi. Oleh sebab itu Rasulullah ajarkan agar meminta dan terutama meminta bantuan itu digantungkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa yang memberi segala sesuatu kepada manusia pada hakikatnya hanya Allah jalla wa ala. Kemudian Rasulullah juga sebutkan dalam hadis Ibnu Abbas ini, wa'lam annal ummata law ijtama'at 'ala ay yanfa'uk bi syai' lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu lak. Dan ketahui bahwa umat ini kalau mereka bersatu padu kumpul untuk memberi suatu manfaat kebaikan kepadamu, tidak akan bisa mereka lakukan hal itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dalam potongan ini, Rasul juga tanamkan akidah kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, bahwa sekalipun manusia ini kumpul sepakat tanpa perselisihan untuk memberi suatu manfaat kepada diri kita, untuk memberi suatu kebaikan kepada diri kita, kalaupun itu terjadi, bisa manfaat itu kita dapati dari mereka, maka yakinilah itu pada hakikatnya dari Allah Subhanahu wa taala, karena Allah yang menetapkannya, telah ditetapkan itu akan didapati oleh fulan bin fulan. Sebab kalau diamati dalam hadis ini, Rasulullah tidak menyebutkan kalau umat ini kumpul untuk memberi manfaat kepadamu, tidak akan mereka bisa memberi manfaat kepadamu. Rasulullah tidak sebutkan demikian. Tetapi yang Rasulullah sebutkan, kalau umat ini kumpul untuk memberi manfaat kepada kamu, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan. Tidak dinafikan oleh Rasulullah, tetapi dibatasi dengan sesuatu yang telah ditakdirkan, ditulis oleh Allah SWT untukmu. Sebaliknya pun demikian. Kalau mereka berkumpul sepakat untuk mencelakakan kamu, tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu pula. Iman terhadap permasalahan semacam ini tentu semakin menambah eratnya ketergantungan seorang muslim kepada Allah, semakin menambah kuatnya tawakal seorang mukmin kepada Allah, dan membuat seorang muslim tidak bergantung diri kepada siapapun dari manusia ini, tidak bergantung diri dan menunggu mereka, dalam artian yang ada dalam hatinya dan keyakinannya, ini kalau tidak ada bantuan dari fulan celaka ya. Atau sebaliknya, selama ada fulan beres semua urusan, dia yang akan bantu, dia yang akan memberi pertolongan dan yang semisalnya. Tidak akan ada itu pada hati seorang muslim kalau keyakinan semacam ini dia fahami dan dia yakini dalam dirinya. Oleh sebab itu, salafus saleh rahimahumullah, seperti disebutkan, mereka menyatakan, "Lau anna lidzambi raihatan tafuh lafarru min hauli." Kalau saja dosa itu punya bau menyengat, mereka akan lari dari sisiku. Artinya, kata para ulama, menunjukkan mereka tidak peduli dengan orang. Dalam artian, tidak menunggu atau meyakini bahwa kebaikan itu akan dia dapati dari fulan dan fulan. Atau sebaliknya, kalau tidak ada fulan dan fulan, kejelekan yang dia dapati, celaka dan keadaan sulit, keadaan yang serba problem dan repot, ini enggak, keyakinan semacam ini enggak ada di dalam diri para ulama salaf rahimahumullah. Mereka anggap manusia itu seperti enggak ada, karena mereka bergantung mutlak hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala an. Di dalam ayat di surat Ali Imran ayat 120 Allah menyebutkan, "Wa in tasbiru wa tattaqu la yadurrukum kaiduhum syai'a innallaha bima ya'maluna muhit." Kalau kalian bersabar dan bertakwa kepada Allah, maka tipu daya mereka tidak akan merugikan kalian sama sekali. Sesungguhnya Allah Maha meliputi segala yang mereka lakukan. Dan ini kunci betapa kita dapati dari biografi dan sejarah para ulama dari kalangan sahabat Rasulullah SAW, tabi'in, atba' tabi'in, dan sebelum itu tentunya para anbiya alaihimussalam. Ketika mereka bergantung diri hanya kepada Allah, mereka bertawakal hanya kepada Allah dengan keyakinan yang Rasulullah sebutkan ini, kalaupun mereka semua manusia ini sepakat untuk memberikan kebaikan, tidak akan itu bisa didapati kecuali yang telah Allah tetapkan. Kalau mereka sepakat untuk mencelakakan, juga tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan. Sehingga hasadnya, orang-orang yang hasad kepada mereka, orang yang iri dengki kepada mereka, tipu daya musuh-musuh mereka, tidak sampai mencelakakan mereka, diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali seperti yang Rasulullah sebutkan, yang telah Allah tetapkan sebagai takdir baginya, tertangkap oleh kaumnya, dibunuh, dan terjadi ada nabi yang digergaji, tubuhnya terbelah jadi dua. Memang Allah tetapkan demikian ajalnya. Ada yang kulit kepalanya disisir dengan sisir besi hingga terkelupas, hingga mati. Nabi celaka memang, kejelekan menimpa beliau alaihissalam. Tetapi itulah takdir yang Allah tetapkan bagi beliau. Sesuatu seperti kata Rasulullah yang telah Allah tetapkan baginya. Bukan berarti manusia itu mampu mencelakakan seseorang di luar kehendak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi memang demikian Allah tentukan takdir bagi hamba-hambanya. Al-muhim dalam hadis ini yang perlu kita yakini, yang perlu kita fahami, agar setiap diri kita yakin bahwa kebaikan dan kejelekan semua itu murni di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah kehendaki akan sampai kepada seseorang, kalau tidak Allah kehendaki tidak akan sampai kepada seseorang, betapapun diupayakan untuk sampai, gak akan bisa kalau tidak Allah kehendaki. Walaupun dalam perhitungan manusia akan terkena, tidak mungkin tidak. Rasulullah SAW ketika hijrah bersama Abu Bakar Siddiq dikejar-kejar oleh musyrikin dengan janji imbalan yang sangat besar, ratusan onta bagi orang yang menemukan dan menangkap Rasul sallallahu alaihi wasallam, hingga keduanya sembunyi di suatu goa yang sangat kecil seperti yang ma'ruf dalam sirah. Sangat takutnya Abu Bakar radhiyallahu taala an atas keselamatan Rasul sallam dan juga diri beliau. Kata Abu Bakar, kalau saja mereka Quraisy sedang di mulut goa, sudah di depan mulut goa, bayangkan orang-orang yang selama ini mengejar-ngejar untuk membunuh beliau dengan ambisi yang sangat besar. Kata Abu Bakar, kalau saja mereka pegang telapak kakinya, habis kita. Artinya tentu memegang telapak kakinya akan menunduk dan ketahuan di dalam goa ada orang. Perhitungan manusia gak ada apa-apanya. Tetapi seperti yang Rasulullah sebutkan, kalaupun mereka sepakat untuk mencelakakan kamu, yakini tidak akan bisa mereka lakukan itu kecuali dengan yang telah Allah tetapkan. Sehingga gantungkan harapan Anda hanya kepada Allah. Yakini kalau Allah kehendaki, ya akan kena. Kalau tidak Allah kehendaki, tidak akan kena. Sebaliknya pun demikian dalam urusan kebaikan, dalam urusan manfaat. Kalau mereka berusaha untuk memberi manfaat itu kepada kamu, kalau Allah kehendaki akan sampai kepadamu. Kalau tidak Allah kehendaki tidak akan sampai. Siapapun yang berusaha untuk memberi manfaat itu kepadamu. Kemudian Rasulullah SAW juga sebutkan, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Pena telah diangkat dan lembaran pun telah kering. Yaitu yang dimaksud bahwa apa yang ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala telah selesai dan diangkat pena. Lembaran-lembaran takdir yang ditulis telah kering. Kering dari tinta yang ditulis dengan pena tersebut, sehingga tidak ada lagi pembaharuan atau perubahan takdir bagi seseorang. Rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Sudah selesai takdir itu. Semuanya dicatat dalam Lauhul Mahfudz. Tenang saja. Yakini. Kalau Allah kehendaki, akan sampai kepada Anda. Tidak Allah kehendaki, tidak akan sampai kepada Anda. Karena sudah selesai, enggak akan ada perubahan takdir. La yubaddalul qawlu ladaina. Seperti yang Allah sebutkan, tidak akan ada perubahan takdir Allah yang termaktub dalam Lauhul Mahfudz. Sebagian bertanya, terkadang seperti dalam hadis, la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Dengan doa kok bisa berubah? Misalnya sakit atau apalah. Nah, dengan doa maka sembuh atau tidak jadi mati. Apa dengan itu berarti berubah catatan yang telah Allah tetapkan bagi hambanya fulan? Tidak. Karena seperti diterangkan oleh para ulama ahlu sunnah, maknanya hadis tersebut bahwa Allah telah tetapkan bahwa fulan sakit, keras. Dan Allah tetapkan pula di Lauhul Mahfudz itu bahwa dia akan berdoa. Dan Allah tetapkan pula dengan doa itu dia sembuh dari sakitnya. Tidak ada yang keluar dari ketetapan Allah. Tidak ada yang berubah dalam ketetapan Allah. Demikian yang Rasulullah sebutkan, telah diangkat pena dan kering lembaran-lembaran catatan takdir. Sehingga seperti yang Rasulullah sebutkan, ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, wa ma akhta'ak lam yakun liyusibak. Apa yang telah ditetapkan untukmu tidak akan salah alamat kepada orang lain. Apa yang ditetapkan untuk orang lain tidak akan salah alamat untuk kamu. Allah tetapkan kematian untuk fulan bin fulan di hari Rabu tanggal 20 September 2006 jam sekian, detik sekian, second sekian. Allah tetapkan untuk fulan bin fulan. Ya akan kepada dia ajal itu datang, tidak akan salah alamat kepada kamu dan kepada orang lain. Kalau itu ditetapkan oleh Allah untuk kamu, ya pasti datang kepada kamu, tidak akan salah alamat kepada orang lain. Apa ini sebagai penegas seperti yang Rasulullah sebutkan tadi, bahwa yang ditetapkan oleh Allah itu yang terjadi, baik itu bentuknya yang kamu tidak sukai ataupun yang kamu senangi, kebaikan ataupun kejelekan, yang Allah tetapkan itu yang terjadi. Nah. Kemudian di lapat yang lain yang disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah, Rasulullah SAW juga sebutkan, wa'lam anna nasra ma'as sabr, wa anna al-faraja ma'al karb, wa anna ma'al usri yusra. Ketahuilah bahwa kemenangan itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, kesusahan, dan bersama kesulitan ada kemudahan. Potongan ini juga merupakan pendidikan akidah dari Rasulullah SAW agar umat ini meyakini dengan pasti, mengetahui dengan pasti, bahwa kemenangan Allah itu bersama kesabaran. Kalau seseorang bersabar menjalankan apa yang diperintah oleh Allah kepadanya, meninggalkan larangan-larangan agamanya, maka ketaatan dia kepada Allah, ketaatan dia kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk sebab terbesar datangnya pertolongan. Sebab terbesar datangnya pertolongan, wasilah untuk diturunkannya kemenangan kepada umat ini. kalaulah mereka mau bersabar. Bersabar mencakup kesabaran dalam menjalankan ketaatan kepada Allah, kesabaran dalam menerima takdir dan ketetapan Allah yang pahit, yang tidak disenangi oleh hati diri manusia, juga sabar menahan diri dari kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena musuh menghadap seorang muslim dari segala arah. Mungkin kalau dia kurang bersabar akan putus asa dan kemudian meninggalkan jihad. Padahal itu perintah Allah dengan alasan enggak mungkin, musuh terlalu berat, musuh terlalu banyak, terlalu hebat. Padahal Allah syariatkan jihad, kalaupun mereka tertimpa kejelekan, tertimpa sakit, luka parah, diperintahkan untuk tetap kukuh dan terus menjalankan perintah Allah ini, agar bersabar dalam menjalankan ini. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat Ali Imran 140, iyam saskum qarhun faqad massal qauma qarhun mithlu. Kalau kalian terkena luka parah, maka mereka pun terkena luka parah seperti kalian, sama. Ya enggak mungkin yang namanya peperangan, namanya pertikaian, kalian mau selamat tidak terkena luka, tidak menetes darah setetes pun, dan kalian maukan itu hanya terkena musuh, ya mustahil, gak mungkin. Mereka luka parah bahkan mati, kalian pun demikian, luka-luka, ada yang mati, meninggal. Namanya juga peperangan, wal harbu sijal. Bahkan bukan hanya itu, kadang kalian harus mundur. Mundur bukan lari dari peperangan, tapi untuk atur strategi, kalah memang. Tidak memungkinkan untuk dipaksa terus melawan. Tolol itu namanya. Perang itu bukan untuk cari mati. Oleh sebab itu merupakan bentuk ketololan peperangan yang dilakukan oleh sebagian orang dalam tempo 2 atau 3 minggu, puluhan desa dikuasai oleh musuh-musuhnya, ratusan ribu wanita jadi korban, anak-anak yang tidak berdosa, orang-orang tua yang tidak boleh dibunuh menjadi korban karenanya, belum lagi yang mengungsi. Ini ketololan. Rasulullah SAW juga perang dengan para sahabatnya, tetapi enggak pernah satu pun wanita jadi korban karenanya. Pakai akal perangnya. Bagaimana agar wanita-wanita muslimah ini selamat dari kejahatan dan makar orang-orang kafir, anak-anak kecil, generasi yang akan melanjutkan umat kaum muslimin, orang-orang tua yang hanya tahu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dijaga kehormatan mereka. Sehingga kalau terjadi luka parah, bahkan terbunuh, tapi di kalangan sahabat, wajar perang. Ada yang terbunuh, ada yang luka parah, terkena tombak, terkena pedang, anak panah, tapi sahabat, orang-orang laki yang perang, bukan kemudian ratusan wanita ngungsi, bawa selimut, bawa subhanallah gedong anak kecil, pada berlarian. Musuh, orang-orang wanita mereka berleha-leha di daerahnya. Jangankan ketakutan, perasaan untuk khawatir menimpa mereka kejelekan pun gak ada. Karena mereka ngerti strategi. Sehingga jihad bukan ketololan semacam itu. Tolol, bukan jihad yang semacam itu. Kebodohan. Apakah peperangan untuk mengorbankan wanita-wanita muslimah? Apakah jihad itu untuk mengorbankan anak-anak kecil muslimin? Peperangan disyariatkan apakah untuk agar muslimin ini meninggalkan daerahnya ratusan ribu tanpa jelas nasibnya bagaimana? Di pengungsian. Belum lagi daerah muslimin yang diambil, dikuasai oleh musuh-musuh mereka. Orang main sekak saja berpikir lama. Dilihat, ini kalau saya melangkah ke sana, apa yang kira-kira akan dia lakukan? Kalau saya melangkah ke situ, apa yang akan dia lakukan? Lama sekali mikirnya. Baru permainan catur. Bayangkan ini urusan ratusan bahkan jutaan umat. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Di dalam ayat pula di surat An-Nisa 104 Allah sebutkan wala tahinu fi ibtigha'il qaum in takunu ta'lamun fa innahum ya'lamuna kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun wa kana Allah 'aliman hakima. Kalau kalian merasa sakit, mereka pun juga merasa sakit, sama. Tetapi bedanya kalian berharap kepada Allah yang itu tidak mereka miliki. Kalian ada harapan kepada Allah, kemenangan, perlindungan. Yang itu tidak dimiliki oleh musyrikin, orang-orang kafir. Dan Allah Maha mengetahui dan Maha bijaksana dalam segala apa yang ia ucapkan, segala yang ia takdirkan, segala yang ia perbuat. Oleh sebab itu, kalaulah muslimin bersabar dan terus melaksanakan perintah Allah dan ajaran Rasul mereka, maka di sanalah pertolongan akan Allah turunkan kepada mereka. Wa'lam annal faraja ma'al karb, dan ketahui pula kata Rasulullah, kelapangan itu bersama kesulitan. Ketika permasalahan itu semakin sulit, keadaan semakin genting, semakin terpojok, justru kemudahan semakin dekat. Seperti yang Allah sebutkan dalam surat An-Naml 62, Amman yujibul muttarra idza da'ah wa yakshifu as-su' wa yaj'alukum khulafa'al ard a ilahum ma'allah qalilan ma tadhakkarun. Siapakah zat yang mampu kuasa untuk menjawab muktor, orang yang sangat dalam keadaan terpepet, terpojok, sangat butuh bantuan. Siapa yang bisa mengkabulkan doanya kalau bukan Allah? Wa yakshifu as-su' dan mengangkat kejelekan darinya dan menjadikan kalian silih berganti hidup di muka bumi ini. Adakah sesembahan yang disembah dengan hak selain Allah sedikit dari kalian yang mau ingat? Maka hendaklah diyakini, semakin perkara itu sulit, semakin puncak, semakin orang tidak paham apa jalan keluarnya, semakin dia buntu pikirannya apa yang harus dia lakukan, justru semakin dekat kepadanya kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa inna ma'al usri yusra, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan bersamanya. Bahkan dari rahmat Allah, satu kesulitan diapit oleh dua kemudahan, seperti riwayat Ibnu Abbas, lan yaghliba usrun yusrain. Tidak akan satu kesulitan mengalahkan dua kemudahan. Karena Allah sebutkan dalam asy-syarah, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usr yusra. Sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Kesulitan Allah sebut di dalam ayat dengan al, al-usr. Demikian pula di ayat yang berikutnya, inna ma'al usr, al-usr, diulang al-usr, kesulitan, sehingga kesulitannya sama, ma'rifah, satu kesulitan. Tetapi kemudahan Allah sebut dalam bentuk nakirah, yusra. Inna ma'al usri yusra. Antara yusra dan yusra yang kedua tidaklah sama. Artinya dua kemudahan. Sehingga tidak akan satu kesulitan itu mengalahkan dua kemudahan. Selalu bersamanya. Kalau saja muslimin mau bersabar dan menunggu kemudahan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini hadis yang mulia yang di dalamnya banyak pelajaran, antara lain yang disebutkan oleh para ulama adalah pendidikan atau penanaman akidah iman kepada generasi muda bahkan semenjak anak-anak. Karena Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma ketika itu masih muda belia, antara umur 14 atau 15 tahun, ditanamkan kepadanya akidah ini oleh Rasulullah SAW. Ihfadillah yahfad, ihfadillah tajidhu tujahat, dan seterusnya. Dan ini penting karena orang dikala masih muda masih bersih pikirannya, belum kemasukan pikiran-pikiran nyeleneh, belum kemasukan keyakinan-keyakinan yang salah, sehingga mudah untuk diarahkan, diisi dengan isi yang benar. Oleh sebab itu orang bilang pendidikan di masa muda seperti memahat di atas batu, karena akan tertanam ini terus panjang hidupnya. Beda dengan orang itu ketika sudah tua, sudah sekian keyakinan dia yakini, sekian permasalahan dia yakini, untuk dirubah kadang sulit, kecuali bagi Allah, orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nasallallahu at-taufiq wassalamah. Subhanaka wa bihamdika la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.